hiburan, perbanyak teman, berani kenalan, jangan putus harapan. Hey, kawan-kawan yang sedang patah hati, coba dengar yang ku sampaikan. Yeah.